الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه الى يوم الدين اما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimah wa rahimahumullah. Alhamdulillah kita syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid Al-Mahamah yang kita cintai ini untuk kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah paparkan atau telah kita bahas biografi dari Al-Imam Adz-Dzahabi, demikian juga karya-karya yang beliau pernah tulis. Kemudian juga kita telah masuk ke dalam naskah Al-Kabair-nya. Kita jelaskan mengapa Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memulai karyanya dengan basmalah, dan kemudian telah kita tegaskan juga bahwa untuk menentukan sebuah dosa itu termasuk kabair, termasuk dosa besar, maka hendaknya kita kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman Salafus Shalih. Dan juga telah kita sebutkan juga tentang keutamaan menjauhi dosa besar. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang ada berapa dosa besar. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, fawajadna al-ulama rahimahumullah ta'ala qad ikhtalafu fiha. Maka para ulama, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, mereka telah berbeda pendapat dalam menentukan ada berapa jumlah dosa besar. Faqila hiya sab'un. Ya, ada yang mengatakan bahwa dosa besar itu hanya 7 saja. Jadi ada pendapat di kalangan para ulama yang menyebutkan bahwa dosa besar itu hanya 7. Ya. Wahtaju biqauli Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Dan mereka berhujjah, artinya dalil yang mereka pakai untuk mengatakan bahwa dosa besar itu hanya 7 saja, dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama, ya, menyebutkan bahwa dosa besar itu hanya 7 saja. Kemudian qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja itu 7 perkara yang membinasakan? Qala asyirku billah. Maka Nabi mengatakan yang pertama syirik kepada Allah. Qala wassihru, kemudian yang kedua sihir. Kemudian yang ketiga qatlu nafsil lati haramallah illa bil haq. Yang ketiga membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan haknya. Wa aklu riba, kemudian yang keempat makan riba. Kemudian yang kelima wa aklu malil yatim, yang kelima makan harta anak yatim. Kemudian yang keenam wa tawalli yaumaz zahf, yang keenam melarikan diri ketika terjadi peperangan di medan pertempuran, melarikan diri di medan pertempuran. Wa qatlul musannatil mu'minat al-ghafilat, dan yang ketujuh menuduh wanita mukmin yang baik-baik yang terlepas dari perbuatan zina tapi dulu melakukan perbuatan zina. Ini 7 dosa besar yang disebutkan dalam hadis ini. Sehingga kata para ulama, oh dosa besar itu cuma 7. Namun ini pada hakikatnya adalah pendapat yang lemah, karena dosa besar itu banyak sekali, ya. Bukan hanya 7 dosa besar ini saja, tapi ada lagi dosa-dosa besar yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Saya ambil contoh misalnya uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ini dosa besar bukan? Dosa besar, tapi tidak disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis ini. Memberikan kesaksian palsu, ya, sehingga membuat orang terdolimi. Ini dosa besar enggak? Dosa besar. Enggak disebutkan dalam hadis ini. Sehingga apa yang disebutkan dalam hadis ini bukanlah pembatasan kepada itu. Nabi hanya menyebutkan 7 contoh dosa besar, bukan membatasi bahwa dosa besar ada 7 saja. Makanya kata Imam Adz-Dzahabi, qala Ibnu Abbas ya ila sab'ina aqrab minha ila sab'. kabair, dosa besar itu lebih dekat jumlahnya itu 70. Dan menurut Ibnu Abbas 70 ini jumlahnya lebih tepat untuk menunjukkan angka berapa jumlah dosa besar. Ya, illa sabar, daripada kita mengatakan dosa besar itu hanya 7 saja. 70 itu lebih dekat. Makanya dalam kitab Al-Kabair itu berapa? Apa judulnya itu? 70 76. Ini lebih mendekati dengan apa yang disebutkan oleh itu Ibnu Abbas. Makanya kata Adz-Dzahabi, wa shadaqa wallahi Ibnu Abbas. Demi Allah, Ibnu Abbas telah berkata benar. Menurut penelitian Al-Imam Adz-Dzahabi, setelah dikumpul-kumpulkan, memang betul. Ternyata dosa besar itu sekitar 70, bukan hanya sekitar 7 saja. Nah, sehingga apa yang disebutkan oleh Nabi tadi, pembatasan bukan merupakan pembatasan. Hanya beliau menyebutkan contohnya. Ini loh contohnya dosa besar ada 7. Adapun yang selain itu masih ada. Nah, kemudian apa yang menjadi batasan dosa besar? Nah, ini yang penting bagi kita. Karena dosa besar ini banyak, dia memiliki ciri-ciri. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat sebuah ayat atau hadis, kita bisa tahu bahwa ini maksudnya adalah dosa besar. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, wa ammal haditsu wa ma fihi hasrul kaba'ir. Adapun hadis memang seakan-akan membatasi dosa besar. Tadi hadis yang menunjukkan hanya 7 saja. Ini memang seakan-akan membatasi keberadaan dosa besar. Walladhi yattajihu wa yaqumu alaihi dalil, ya, anna man irtakaba syai'an min hadhihi al-adha'im mimma fihi had fi dunya kal-qatli wa zina wa saraqa au ja'a fihi wa'idun fil akhirah min adabin au ghadabin au tahdidin au la'ni fa'ilihi ala lisani nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahu kabira. Kata beliau, memang hadis tadi seakan-akan menunjukkan dosa besar hanya 7, tapi kata beliau yang ditunjukkan dengan dalil barang siapa yang melakukan perbuatan dosa, baru beliau menyebutkan ciri dosa besar itu apa. Yang pertama kata beliau, ya, mimma fihi haddun fid dunya, yang memiliki hukum had di dunia. Nanti insya Allah kita akan jelaskan apa maksudnya dan apa contohnya. Ya. Jadi beliau sebutkan contohnya membunuh, berzina atau mencuri. Misalnya membunuh, an-nafsu binafsi. Orang yang membunuh dengan sengaja hukumannya juga dibunuh. Ada ketentuannya dalam syariat. Jadi orang yang dibunuh hukumnya dibunuh, bukan dipenjara. Makanya kalau kita berhukum dengan hukum Islam, niscaya pembunuhan itu akan jarang sekali terjadi. Kenapa, Bapak dan Ibu? Karena orang yang membunuh akan dibunuh. Ya, sehingga orang akan khawatir ketika menumpahkan darah seseorang. Kalau sekarang orang gampang aja, bunuh wong nanti dapat apa remisi, ya. Nanti ada remisi Lebaran, remisi hari raya ulang apa kemerdekaan. Akhirnya membunuh seseorang 5 tahun keluar, bunuh lagi. Ya, nah kalau dalam Islam dibunuh. Kemudian juga berzina, ya, marak perzinahan. Kenapa? Karena tidak ditegakkan hukum had. Dalam Islam, orang yang berzina yang sudah pernah menikah itu dihukum mati, dirajam. Kemudian yang belum pernah menikah dihukum cambuk dan diasingkan dari kampung halamannya. Nah, berat hukumnya. Sehingga orang enggak berani berzina. Nah, kalau enggak ada hukumnya, ya orang harus bebas saja. Yang penting suka sama suka. Demikian juga mencuri. Nah, ini ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, au ja'a fihi wa'idun fil akhirah min adabin au ghadabin au tahdidin. Yang kedua kata beliau, pelakunya mendapatkan peringatan keras berupa azab, kemurkaan dan ancaman di akhirat. Ya. Dia diancam dengan suatu ancaman. Nanti kalau kamu melakukan ini di akhirat ini akibatnya. Nah, maka dosa-dosa yang mendapatkan ancaman seperti ini kata Imam Adz-Dzahabi, dia dikategorikan sebagai dosa besar. Kemudian yang ketiga, yang dilaknat melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi melaknat suatu perbuatan, maka itu termasuk dosa besar. Sebagian ulama menambahkan bahwa di antara tanda dosa besar disebutkan dalam nas hadis bahwa itu termasuk dosa besar. Misalnya, minal kabair kada wa kada. Termasuk dosa besar perbuatan demikian dan demikian. Ya, seperti hadisnya Abu Hurairah, minal kabair syatmur rajuli walidai. Termasuk dosa besar seorang anak itu mencela kedua orang tuanya. Minal kabair, jelas Nabi mengatakan minal kabair termasuk dosa besar. Maka mencela kedua orang tua ini juga dosa besar. Kemudian yang kelima, pelakunya disifati dengan tidak beriman. Ya, seperti seorang yang berzina, ketika berzina dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka zina merupakan dosa besar. Atau kemudian laisa minna, bukan golongan kami. Seperti orang yang meratap, ya, laisa minna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah golongan kami orang-orang yang meratap, nanti kita akan jelaskan. Nah, inilah 6 batasan, ya, suatu dosa itu dikatakan sebagai dosa besar. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, ciri dosa besar adalah dia dihukum dengan hukum had. Apa itu hukum had, Bapak dan Ibu? Hukum had adalah hukuman terhadap perbuatan dosa yang sudah ditetapkan jumlah dan bentuknya dalam syariat. Contohnya, mencuri. Sudah ada hukumannya di dalam syariat kita. Hukumannya apa? Dipotong tangannya. Nah, ini dalam syariat kita ada ketentuan potong tangan. Jangan katakan ini hal yang tidak manusiawi. Hukum Islam itu hukum yang paling baik. Ya, orang mencuri, ya, ini dipotong tangannya agar dia tidak sembarangan mengambil hak orang. Sekarang orang mencuri gampang sekali, karena mungkin hukumannya ringan. Tapi kalau hukumannya berat, maka harta seseorang akan benar-benar terjaga. Nah, hukum had ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wasariqu wasariqatu faqtu aydihuma jazaan mimma kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mencuri baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, faqtu aydihuma, ya, maka potonglah tangan keduanya. Jazaan bima kasaba, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Ya, nakalan minallah, ini merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Wallahu azizun hakim. Dan Allah itu Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ya, di sini Allah mengatakan azizun hakim. Jadi hukum Allah itu hukum yang paling bijaksana. Jangan kemudian orang mengatakan ini hukum barbar, hukum yang tidak manusiawi. Sebagian orang untuk mencari simpati orang-orang non-muslim, mereka justru mencela syariat Islam. Ya, oh enggak, itu hukumnya enggak berlaku lagi, itu zaman dulu. Padahal ini adalah syariat Allah yang kekal abadi sampai hari kiamat nanti. Oleh karena itu, dosa-dosa yang ada hukuman hadnya dalam Al-Qur'an dan juga dalam As-Sunnah, ini termasuk dosa besar. Ya, contohnya apa lagi? Misalnya, ya, orang yang membunuh tadi, jiwa dibalas dengan jiwa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yahilu damu mri'in muslim illa bi idah thalath. Ya, as-sayyibu zani wa nafsu bi nafsi wa tariku li dinihi al-mufariqatu lil jamaah al-mufariqu lil jamaah. Jiwa seorang muslim itu haram untuk ditumpahkan kecuali apa? Pertama, as-sayyibu zani, orang yang sudah pernah menikah kemudian dia berzina, maka ini hukumnya tajam. Ya, ditanam dia di tanah kemudian dilempari batu sampai mati. Ini hukum dalam Islam. Kemudian nafsu bi nafsi, jiwa dengan jiwa. Barang siapa yang membunuh, kemudian yang meninggalkan agama murtad, ini juga sudah ada hukuman hadnya. Diminta dia bertobat, kalau dia tidak mau bertobat, maka dipenggal kepalanya. Nah, ini adalah ciri dosa besar, yaitu adanya hukum had. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu bisa lihat dosa nomor 21, ya, mencuri. Ya, dosa nomor 21 dimasukkan oleh beliau mencuri sebagai dosa besar. Apa sebabnya? Karena ada ancaman hukuman had bagi dosa mencuri. Kemudian yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh beliau, diancam dengan azab neraka. Jadi orang yang di dalam Al-Qur'an dia diancam dengan azab neraka karena perbuatan dosanya, ini termasuk pelaku dosa besar. Contohnya apa? Meninggalkan sholat. Ini dosa besar. Nah, kaum muslimin banyak sekali yang meremehkan sholat. Kayaknya sholat itu pilihan. Kalau sudah mood ya sudah sholat. Kalau nggak mood ya nggak sholat. Ya. Padahal dosa besar. Nggak berkaitan dengan mood-moodan ini, ya. Satu dosa, satu sholat saja dia tinggalkan, itu dosa besar. Ya. Bahkan kalau di Imam Dzahabi termasuk nomor berapa? Nomor 4. Urutan nomor 4, dosa besar meninggalkan sholat. Kenapa sholat itu dikategorikan sebagai dosa besar? Pertama, dia rukun Islam. Kedua, ada ancaman azab. Dalam surat Al-Mudathir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bahwa para penghuni surga bertanya kepada para penghuni neraka. Ya, mereka mengatakan masalakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam saqar? Dimasukkan ke dalam neraka? Lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak menunaikan salat. Bukan orang-orang yang salat, kata mereka. Ini orang yang meninggalkan sholat diancam dengan apa? Neraka Saqor. Diancam dengan neraka Saqor. Berarti meninggalkan sholat itu merupakan dosa-dosa besar. Ya. Jadi ini ciri yang kedua, dosa besar itu apa? Dia diancam, pelakunya diancam dengan azab neraka. Kemudian yang ketiga, diancam dengan laknat. Nah, ini kata Imam Adz-Dzahabi, ciri dosa besar itu dilaknat. Ya, melalui lisan Rasulnya. Entah itu dilaknat oleh Allah, dianam oleh Rasulullah, atau dilaknat oleh para malaikat. Ya, dosa-dosa yang terlaknat itu semuanya adalah dosa besar. Ya, di antaranya, nah ini makanya perlunya kita belajar kitab Al-Kabair ini. Sering terjadi di tengah-tengah kita ya. Ini saya bilang dosa-dosa yang termasuk dosa besar ini sering terjadi tanggal 21 April atau ketika ada yang mantenan. Apa itu? Pakai sanggul palsu. Nah, kan orang nggak tahu. Saya mengatakan ini budaya, padahal orang yang menggunakan itu terlaknat. Kata Nabi Alaihissalatu Wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim, la'anallah al wasilata wal mustausilah. Allah melaknat al wasilah dan mustausilah. Al wasilah itu adalah orang yang menyambung wanita dengan rambut lain, rambut palsu. Adapun mustausilah adalah yang wanita yang meminta disambung rambutnya. Tanggal 21 April hari Kartini. Ya, anak-anak sebagian yang belum berhijab disanggul, pasang sanggul. Nah, ini enggak tahu orang bahwa ini terlaknat ya. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallah, Allah melaknat. Arti Allah melaknat itu artinya al-ib'ad ar-rahmati, dijauhi dari rahmatnya. Jadi orang yang memasang sanggul itu terlaknat, dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Nah, inilah pentingnya kita untuk apa? Mempelajari dosa-dosa besar agar kita tahu, jangan anggap remeh. Hanya dengan menggunakan sanggul palsu itu orang sudah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa lihat di dosa nomor 60. Benar enggak? Dosa nomor 60. Wanita yang meminta disambungkan rambutnya. Nah, ini minta disambung. Jadi hati-hati ya. Ada hal-hal yang sepele dianggap oleh masyarakat kita, ternyata itu adalah kabair, dosa besar. Kemudian juga ya, termasuk dalam bab laknat ini ada dosa, ciri dosa besar dilaknat oleh Rasulullah. Contohnya orang yang makan riba, kemudian mencatat, ya, memberikan riba, makan riba, mencatat transaksi riba, dan menjadi saksi bagi transaksi riba. Wah, ini kena semua ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Atau wa katibahu wa syahidahu. Wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat akilar riba, orang yang memberi makan riba. Ya. Wa mukilahu, orang yang makan riba. Wa mukilahu, yang memberi makan riba tadi. Ya. Yang makan ribanya kena, kemudian yang memberikan juga kena. Wa katibahu, kemudian juru tulisnya. Oh, saya enggak ikut-ikutan riba kok, tapi saya digaji karena nulis transaksi, mencatat transaksi riba. Oh, jenengan pinjam uang sekian, nanti kembalinya harus sekian. Saya yang nyatat, itu kena. Wa syahidahu, dan yang menjadi saksi transaksi tadi. Ya, ada dipersaksikan. Misalnya di depan notaris. Notarisnya teken, saksi. Ini juga kena. Banyak kaum muslimin yang enggak tahu, anggap sekali ya, biasa saja. pinjam uang ya dari institusi-institusi riba. Lihat nomor 7, dosa nomor 7. Ya. Dosa nomor 7 riba. Ini mendapatkan laknat dari Rasulullah. Kemudian dosa selanjutnya atau ciri dosa besar, dia juga dilaknat oleh malaikat. Contohnya wanita yang tidak mau melayani suaminya dalam masalah hubungan suami istri, hubungan pasutri. Dalam hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata qabana 'alaiha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk mendatangi tempat tidurnya, ya artinya apa? Mengajak untuk melakukan hubungan suami istri. Fa'abat, kemudian dia tidak memenuhinya dalam keadaan tidak udzur, tidak sedang datang pula, tidak sedang sakit. Ya, pokoknya dia enggak mau. Moh katanya. Enggak mau melayani. Fabata qadbana 'alaiha, kemudian suaminya itu tidur dalam keadaan murka kepada istrinya, la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Ya, maka malaikat melaknat wanita tersebut sampai datang waktu subuh. Ya, ini menunjukkan dosa besar. Kenapa? Karena dilaknat oleh malaikat. Ya, dosa nomor 42. Ya. Jadi ini banyak orang yang gampang saja menolak permintaan suami karena suaminya sangat berhasrat. Maka wanita semacam ini dilaknat oleh para malaikat yang melakukannya, terjatuh pada dosa besar. Ingat ya, kalau tidak ada udzur, tapi kalau ada udzur ya, maka tidak mengapa. Misalnya dia sakit ya, atau seorang wanita dalam keadaan datang bulan, justru enggak boleh dia melayani ya. Maka ini kalau dia tidak melayani ya tanpa alasan yang syar'i, maka seorang wanita terjatuh pada dosa besar. Kemudian juga laknat sekaligus, ini paling berat, laknat dari Allah, malaikat dan juga manusia. Apa contohnya? Mencela para sahabat Nabi. Mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaika wan nasi ajma'in." Barang siapa yang mencela para sahabatku, maka baginya laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat manusia semuanya. Ya. Jadi mencela sahabat Nabi alaihi salatu wasalam ini juga termasuk dosa besar. Ya, Bapak dan Ibu bisa lihat dosa nomor 57. Mencela sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, ini yang berkaitan dengan laknat. Jadi segala sesuatu yang terlaknat, baik itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh rasulnya, ya, atau oleh malaikat, ya, ini adalah termasuk dosa-dosa besar. Banyak ya yang dilaknat ya. Contohnya la'anallahu man dzahabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kemudian la'anallahu man ghayyara manarul ard. Allah melaknat orang yang mengubah-ubah patok tanah. Harusnya hak tanah dia segini, kemudian dia ubah, nyaplok tanah orang lain. Ini terlaknat. Ya. La'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang menyembunyikan pelaku kejahatan. Ya, muhditsan di sini bisa bermakna dua. Ada yang pelaku kebid'ahan, ya, muhdits atau pelaku kejahatan. Maka memberikan perlindungan kepada dua jenis orang tersebut terancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya. Di antara ciri dosa besar disebut dalam nasnya bahwa ini minal kabair. Contohnya dalam hadisnya Abu Bakrah muttafaqun alaih, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Ya, beliau mengulanginya 3 kali. Kemudian para sahabat mengatakan, "Bala, tentu wahai Rasul." Ya, siapa yang enggak mau? Kita mau tahu agar terhindar. Maka kata Nabi SAW, al-isyraku billah wa uququl walidain. Yang pertama kata beliau alaihi salatu wasalam, ya, berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Nah, ini dari sini kita tahu syirik dan durhaka itu termasuk dosa besar. Dari mana? Nabi mengatakan, ya, unabbiukum ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Berarti apa? Ini termasuk dosa besar. Ya, kata beliau yang pertama berbuat syirik kepada Allah, kemudian yang kedua durhaka kepada orang tua. Hati-hati. Durhaka kepada orang tua ini termasuk dosa besar. Wa kana muttaqian fajalas. Ya, ketika itu Nabi SAW bersender, berdiri sambil bersender, kemudian beliau duduk. Kemudian ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, ucapan dusta dan kesaksian palsu. Beliau juga mengulang-ulanginya, ya, ucapan dusta dan kesaksian palsu. Maka dari sini kita bisa mengetahui apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu syirik kemudian durhaka kepada orang tua dan menjadi saksi palsu, ini tergolong kabair. Dari mana? Dari ucapan Nabi, minal kabair, termasuk dari kabair, ya. Atau beliau menyebutkan ala unabbiukum bi akbaril kabair. Jadi ini ciri dosa besar langsung disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kelima, dinafikan keimanan darinya. Ini tambahan dari para ulama yang lain. Mereka menyebutkan bahwa di antara ciri dosa besar adalah dinafikan keimanan darinya. Ya. Seperti dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina tidaklah dikatakan beriman ketika dia berzina. Ini menunjukkan bahwa zina ini dosa besar. Kenapa? Karena dinafikan iman dari pelakunya. Ya. Tapi tidak semua, ya, makanya harus merujuk ucapan para ulama. Karena terkadang Nabi SAW menyebutkan penafian iman artinya penafian kesempurnaan iman. Seperti beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Apa ketika seseorang tidak mencintai saudaranya lantas kemudian dia melakukan dosa besar? Jawabannya tidak. Maka tidak secara mutlak. Ini hanya tambahan saja. Ada sebagian dosa besar yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam bentuk penafian keimanan. Maka ini sebagai indikasi awal saja. Nanti bisa diteliti lagi dengan membandingkannya dengan dalil-dalil yang lain. Kemudian yang keenam kata para ulama, termasuk ciri dosa besar adalah ucapan Nabi, laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Artinya dia dikeluarkan dari golongannya Nabi alaihi salatu wasalam. Ini juga merupakan ciri dosa besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, laisa minna man daraba al-hudud aw syaqqal juyub aw da'a bid'ah jahiliyah. Bukanlah dari golongan kami orang-orang yang dorobal hudud, menampar-nampar pipi. Ini ketika ada yang meninggal dunia, anggota keluarga yang dia cintai itu meninggal dunia, kemudian dia menampar-nampar pipinya, ya, au syaqqal juyub, atau dia merobek kerah bajunya, bajunya dirobek-robek, ya, au da'a bid'ah wal jahiliyah, atau dia meratap dengan ratapan jahiliyah. Nah, ini dosa besar, ya, ketika ada orang yang meninggal dunia kemudian meratap dia, ya, tidak terima dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai menampar-nampar pipinya kemudian merobek-robek bajunya, jerat-jerit, ya, jerat-jerit ketika ada anggota keluarganya yang meninggal dunia. Kata Nabi, laisa minna, bukan golongan kami. Maka inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa indikasi sebuah dosa itu dimasukkan sebagai dosa besar. Ya, jadi apa tadi? Ada 6, ya. Secara umum ada 6. Yang pertama ada hukum hadnya seperti mencuri, dipotong tangan. Nah, ini berarti mencuri dosa besar. Atau ya diancam dengan adab seperti orang yang meninggalkan sholat. Diancam dengan apa? Masuk neraka sakor. Kemudian yang ketiga terlaknat. Ya, baik itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti wanita yang bersambul tadi, atau apa? Dilaknat oleh Rasulullah seperti orang yang makan riba, ya, pelaku riba, atau dilaknat oleh malaikat seperti wanita yang tidak memenuhi hasrat suaminya, atau dilaknat sekalian oleh Allah malaikatnya dan seluruh manusia seperti orang yang mencela sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Ini kebaikan. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW langsung bahwa itu termasuk kabair. Kemudian yang kelima, pelakunya disifati dengan tidak beriman, dan juga pelakunya disifati dengan laisa minna, bukan dari golongan Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, inilah indikasi sebuah dosa itu termasuk dosa besar, ya. Maksudnya apa kita sebutkan ini? Kalau panjenengan baca sebuah hadis atau membaca sebuah ayat dapat tanda-tanda seperti ini, rasa takut kita itu harus lebih besar. Ya. Memang betul semua dosa harus kita khawatirkan, tapi kalau kita melihat ada ancaman-ancaman semacam ini adalah nah, maka hendaknya ketakutan kita itu lebih besar. Jangan sampai betul-betul terjatuh, kalau betul-betul jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan tersebut. Kemudian kata Imam Adz-Dzahabi dalam mukadimah beliau, wala budda min taslimin anna ba'da al-kaba'ir akbar min ba'd. Dan harus kita terima juga bahwa satu kabair, satu dosa besar itu lebih besar daripada dosa besar lainnya. Artinya dosa besar itu berjenjang-jenjang. Ya. Dosa orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda dengan dosa misalnya orang yang memakai sanggul tadi, ya. Orang yang melakukan kesyirikan keluar dari keislamannya. Tapi sekedar memakai sanggul itu dosa saja. Atau dia mencuri dosa. Tapi kalau dosanya itu sampai kesyirikan, nah ini berat. Maka kata Imam Adz-Dzahabi, dosa besar itu bertingkat-tingkat. Ya, ala tara anna sallallahu alaihi wasallam ya adda syirka billah minal kabair. Ya, tidakkah engkau melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan dosa syirik sebagai dosa besar? Ma anna murtakibahu mukhalladun finnar wa la yughfar lahu abadan. Padahal pelaku dosa syirik itu apa? Kekal abadi dalam neraka, tidak diampuni selama-lamanya. Tapi dimasukkan oleh Nabi dalam kabair, menunjukkan bahwa apa? Dosa besar itu berjenjang-jenjang. Yang paling besarnya sampai menyebabkan seseorang kekal abadi dalam neraka, tidak mendapatkan ampunan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, tidak semua dosa kabair itu hanya disiksa saja, tapi ada yang kekal abadi dalam neraka. Contohnya apa? Syirik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang selain daripada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini yang membedakan dosa syirik dengan dosa besar lainnya. Ya, kalau dosa syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah berfirman, "Innahu man yushrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidzalimina min ansar." Orang-orang yang melakukan kesyirikan, Allah akan haramkan darinya surga, tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada yang bisa menolong. Jadi dosa besar bertingkat-tingkat. Kemudian di akhir mukadimah beliau menyebutkan bahwa hendaknya dalil-dalil itu digabungkan. Ya, jadi semua dalil yang menunjukkan dosa besar itu menunjukkan dosa besar. Artinya jangan sampai kemudian dibatasi seperti apa kita sebutkan tadi. Cuma 7, cuma apa? Pokoknya yang memiliki ciri-ciri tadi, ya, ciri-ciri yang kita sebutkan ada 6 ciri-ciri. Nah, itu digolongkan pada dosa besar. Ya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Selesai kita dari 45, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dosa besar yang pertama, yaitu perbuatan syirik. Kenapa ini ditaruh di bagian yang pertama? Karena ini bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Wallahu ta'ala alam. Nakif nabuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.